Dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka bertambahlah imanan, iman mereka. Maka ini adalah dalil ahli sunnah yang mengatakan bahasanya iman itu bertambah dan berkuat. Ayat ini secara mantuk menunjukkan bahasa iman bertambah. Dan Imam Ahmad mengatakan setiap yang menerima penambahan pasti mengalami kekurangan, karena setelah dia bertambah, maka jika dibandingkan dengan keadaan sebelumnya, maka berarti kurang. Wa'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka adalah orang-orang yang hanya bertawakal kepada Rabb mereka, tidak kepada yang lainnya. Alladzina yuqimuna sholata, mereka adalah orang-orang yang menegakkan sholat. Wa mimma razaqnahum, dan sebagian apa yang kami berikan pada mereka, mereka infakkan, yaitu fi ta'atillah, dalam ketaatan kepada Allah. Ulaika, mereka-mereka itulah humul mu'minuna haqqa, mereka lah seorang mukmin yang sejati. Lahum darajat, untuk mereka derajat, yaitu kedudukan di surga. Inda rabbihim, di sisi Rabb mereka, dan ampunan dan rezeki yang mulia, yaitu yang dimaksud rezeki yang mulia adalah fil jannah, di surga. Hana. Wa amat sama'u. Muhdasu. Wa amat sama'u muhdasu. Sama'ul kafi. Sama'ul kafi. Sama'ul kafi. Wasyuki. Wal-fasadi. Salam yukuni sahabatu. Wasabi'una lakum istani. Wasairu. Wasairu. Wasairu akabiri. Min a'imati tuhir. Yat'aluna haza. Tariqan. In Allah tabaraka wa ta'ala. Wala ya'udunahu. Khalaqtu bi Baghdada. Khalaqtu bi Baghdada syai'an ahdatsahu al-zanatiqatu. Yusammunahu at-tahdhir. Tahdhira. Yusammunahu at-tahdhira. Yasudduna bihi an-nasa 'an al-Qur'an. Wa awliya'ullahi 'arifuna ya'rifuna dhalika. Wa ya'lamuna anna lis-syayatani fihi nasiban wafiran wa li hadza daminhu khiyaruman hadarahu minhum. Wa makan akada anil ma'rifati wa ankamani wa layatillahi kana nasibu syaitani fihi aksara wa huwa bimanzilatil khamri bal huwa yu'asaru fi nufusi ahzama min ta'tilil khamri wa lihada idha qawa takara ahlihi nazarat alaihim syayatin wa takalamat ala al-suni ba'dihim wa hamalat ba'duhum fil hawa wa fasatulu bainahul adawatan kama tasulu bainah syurrabul khamri syurrab. Fatakunu syayatinu ahadihim akhwa min syayatinil akhara al-akhari fayaktulunam. Nah, wa amat sama'ul muhdad, adapun acara sama' ya, apa ini bahasa Indonesia, cara ya, kalau ada, kalau istilah musiknya ya apa? Untuk kemarin enggak sama itu apa, acara rame-rame dengarkan konser. Wa amat sama'ul muhdas, adapun acara rame-rame pada mendengarkan satu hal yang didengarkan dan itu adalah bid'ah,

Dan kejadian ini yaitu murtad dari Islam banyak terjadi pada orang-orang yang memiliki kemampuan luar biasa bantuan setan. Maka banyak dari mereka yang murtad dari Islam, dan banyak dari mereka tidak tahu kalau kemampuan luar biasa ini adalah bantuan setan. Bahkan dia kira ini adalah karomah untuk wali Allah. Wa yadhunnu man yadhunnu, dan ada orang yang punya prasangka bahasanya Allah Azza wa Jal jika memberikan pada seorang hamba kemampuan luar biasa, maka Allah tidak akan menghisab hamba tersebut berkaitan dengan amal luar, kemampuan luar biasanya. Sebagaimana sangkaan bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala jika memberikan kerajaan kepada seorang hamba atas kemampuan dan kemampuan dan izin untuk mengatur orang-orang di sekelilingnya atau memberikan padanya harta, maka Allah tidak akan menghisa apa yang dia lakukan berkaitan dengan nikmat yang Allah berikan padanya. Dan di antara mereka orang-orang yang Allah berikan kepadanya kemampuan luar biasa, ada yang memanfaatkan kemampuan luar biasa tersebut untuk melakukan perkara-perkara mubah, bukan perkara yang diperintahkan, bukan perkara yang dilarang. Maka orang yang wali yang punya kemampuan luar biasa dan kemampuan luar biasanya ini digunakan untuk perkara yang mubah, ini kata beliau yakunu min umumil awliya. Ini walinya statusnya adalah wali yang umum, bukan wali yang istimewa, yaitu al-aqrar al-muqtasidun. Adapun as-sabiquna dan al-muqarrabun, wali yang derajatnya lebih tinggi yaitu as-sabiquna dan al-muqarrabun, maka lebih mulia daripada mereka-mereka. Mereka tidak akan menggunakan kemampuan luar biasa kecuali untuk taat. Sebagaimana seorang hamba yang jadi rasul itu lebih tinggi derajatnya daripada seorang nabi yang menjadi raja. Ya Abdul. Wala makana til khawariku kasiran layang kusubiha darujatu rajuli. Kana kasirun minas salihina yatubu min misli zalika. Wayastaghfirullah ta'ala kam yatubu minas junubi kazina wa sirqati wa sarikati wa tu'udu ala ba'dihim fa yas'allaha ta'ala zawalaha. Wa kulluhum ya'murul muridu ya'murul murida asalika alla yakifa indaha wala yaj'aluha himmatahu wala yastajju biha ma'azonihim annaha karamatun. Fakaifa idha kana fil hatiqati minas sayatini tabwihim biha fa inni a'rifu min taqatabahun nabat man tukhatibuhu nabatat biha fiha minal manafi'i wa innama yukhatibu syaitanu alladhi dakhala fiha wa minhum man yukhatibu al-hajar wa-sajaru wa taqulu hani'an laka ya waliallahi fayakra'u ayat al-kursi fayadhabu zalika wa a'rifu minhum man yaksudu sayyidatu yuri fatukhatibuhu al-asafiru wa ghayruha wa taqulu husni hatta ya'kulani al-fuqara'u wa yakunu as-syaitanu qad dakhala fiha kama yadkhulu fil insi wa yuqatibuhu bi mithli dhalika wa minhum ma yakunu fil baiti wa huwa mughlaqun fayara nafsuhu kharijahu wa huwa lam yaftah bi wabil aksi wa kadzalika fi abwabil madinati wa takunu jinnu qad adqalathu aw akhrajathu bi suratin aw turihi anwaran wa tuhdiru indahu ma yatlubu wa yakunu dhalika minasyayatini yatasawwaru wa yatasawwaruna bi surati sahibihi fa idza qur'a ayatul kursi fa idza qara'a ayatul kursi maratan ba'da maratin zaba zalika kulluhu zaba zalika kulluhu wa arifu man yuqatibuhu muqatibun wa yaqulu lahu ana min amrillahi wa ya'udduhu bi annahu al-mahdi wa ya'iduhu bi annahu al-mahdi alladhi basyara bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa yadharu lahu al-khawariqu mithlu ay yahtura bi qalbihi tasarrufun fi tayri wal jaradi fil hawa'i wa fil mawashi wa idza khatara bi qalbihi dhahaba at-tayri dhahabu at-tayri aw al-jaradi yaminan wa shimalan dhahaba haythu arada wa idza khatara bi qalbihi qiyamu ba'di al-mawashi aw nawmihi aw dhahabihi hasala lahu ma arada min ghairi harakatin minhu fi dhahiri wa tahmiluhu ila makkata wa ta'tihi bi asqatin fi suratin jamilatin wa taqulu lahu hadhil malaikatu al karubiyuna aradu ziyarataka fa yaqulu fi nafsihi kaifa tasawwaru bi suratil murdani fa yarfa'u ra'sahu fa yajiduhum bi liha wa yaqulu lahu alamatun annaka antal mahdiyyu annaka biyan bututi jasadika syamatun fi jasadika syamatun fatanbutu wa yaraha wa ghairu dhalika wa kulluhu min makri syaitani. Nah, walima kanatil khawariqu katsiran ma, dan dikarenakan kemampuan luar biasa seringkali menyebabkan turunnya derajat seseorang. Karena orang yang punya kemampuan luar biasa itu ujub, akhirnya malah turun derajatnya. Derajatnya di sisi Allah. Maka banyak dari orang-orang yang saleh bertobat dari semisal itu, dari karomah yang dia dapatkan. Karena ketika dia dapatkan karomah, dia rasakan hatinya ujub, akhirnya dia malah bertobat. Akhirnya dia pun memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana dia bertobat dari zina semacam bertobat dari dosa semacam zina dan mencuri. Dan ditawarkan kemampuan luar biasa ini kepada sebagian orang yang saleh, lalu dia pun memohon kepada Allah agar dihilangkan dari dirinya. Wa kulluhum, dan semua mereka memerintahkan al-murid as-salik. Murid itu apa? Istilah sufi untuk orang yang baru belajar jalan sufi ya, masuk ke dalam sebuah tarekat. Ya, disebut juga dengan as-salik, orang yang menempuh suluk, yang menempuh jalan sufi ya. Nah, para tokoh-tokoh sufi yang punya kemampuan luar biasa atau dianggap sebagai wali, itu memerintahkan kepada orang-orang yang baru belajar tasawuf, belajar sufia, ala yaqifa indah, janganlah dia berhenti ya, pada karoma. Janganlah yang dia pikirkan hanya karoma. Wa ja'alha himmatahu, dan janganlah karoma itu menjadi cita-citanya. Keliru. Ya, para tokoh-tokoh sufi menasihatkan kepada murid-muridnya, kamu jangan mikirkan dan jangan bercita-cita untuk punya karomah dan punya kemampuan luar biasa. Adalah yang benar cita-citamu adalah taat dan ridha Allah. Adapun karomah itu hasil. Karomah itu hasil, buah, bukan? Bukan tujuan. Dan ini adalah nasihat yang benar. Ketika orang itu taat,

tetapi yang belum berjenggot, yang masih muda. Jembatin, lu kok gambar malaikat kok kayak gini? Katanya malaikat lu kan pak nggak pada berjenggot. Fayrfa orsalu, artinya dia dangakkan kepalanya kedua kalinya, maka dia jumpai yang tadi belum berjenggot pun berjenggot semua. Yang tadi rupanya dia lihat tidak berjenggot, banyak itu dia jumpai pilihan sudah pada punya jenggot semua. Kemudian suara tadi pun berkata kepada dirinya, tanda dan ciri bahasanya engkau adalah Imam Mahdi, sesungguhnya akan tumbuh di badanmu tahi lalat. Hanya langsung tumbuhlah tahi lalat. Dan dilihat tumbuhnya tahi lalat tersebut dan kejadian-kejadian yang lain, kata Syekhul Islam, wa kulluhu min makasyallah, semuanya adalah apus-apusannya setan, semuanya adalah tipu daya setan. Ya, tenan. La taja ila mujalladin kabirin. يخبر به atau يخبر به ما يخبر به ويؤمر به بعده وذلك أنه ليس كل من حصل له نعم دنيوية تعد كرامة يكون الله mukriman lahu biha wala kullu man qaddara alayhi dhalika yakunu mahinan lahu dhalika bal huwa subhanahu yabtali abdahu bisarra'i wa karra'i faqad yu'tini ni'ama ad-dunyawiyyah liman la yuhibbuhu wala huwa ليستدرجه بذلك وقد محمد يحمي منها adalah bahasan yang luas. Seandainya aku sebutkan semua yang aku ketahui, niscaya membutuhkan satu jilid tebal untuk membahas tentang keanehan-keanehan, dan itu semua adalah makar setan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, adapun manusia, jika Rabb-nya mengujinya dengan Allah memuliakannya dan memberikan nikmat kepadanya, maka dia mengatakan Rabbku memuliakan diriku. Akan tapi jika Rabbnya memujinya, faqadara alaihi rizqahu, lalu Allah sempitkan rezekinya. Maka salah satu makna qadara adalah dayaqa. Allah sempitkan rezekinya, maka dia berkata Rabbku menghinakanku. Kemudian Allah katakan kalla. Firman Allah setelah ayat di atas yaitu kalla, kata Syekhul Islam, kata-kata kalla di sini mengandung dua fungsi. Pertama jajar, yang kedua tanbi. Jajar artinya melarang, tanbi artinya mengingatkan, atau untuk menarik perhatian. Kata-kata kala ini pertama, fungsi yang pertama adalah jajar, yaitu melarang ucapan semacam ini. Ucapan yang mengatakan kalau lagi gak punya duit, itu berarti Allah hinakan diriku. Ucapan yang terlarang. Kemudian menarik perhatian untuk

yaitu syirik. Apa terwujud ketika melakukan kefasikan yaitu dosa besar? Apa terwujud ketika melakukan maksiat secara umum atau melakukan memakan makanan yang haram, semacam makanan yang kotor, semacam makan ular, makan kumbang, walaupun habis kumbang, atau makan darah dan makan najis-najis yang lain. Di sini Syekhul Islam berpendapat darah dan najis. Atau ketika terwujud ketika bernyanyi dan ketika menari, sebagaimana dilakukan oleh orang sufi. Lebih-lebih lagi ketika menarinya itu bareng dengan perempuan yang bukan mahram, ajanib, dan dengan mudah, dengan anak-anak kecil. Kata sebagian salaf, pada perempuan ada 1 setan dan pada murdan ada 10 setan. Karena murdan ini nanti sasaran humu. Sasaran humu. Dan humu lebih bahaya daripada zina. Wahaluhu dan kemampuan luar biasanya, salah satu makna hal itu kemampuan luar biasa. Wahwalikuhu dan kemampuan luar biasanya, keanehannya itu berkuat ketika mendengar Quran dan semakin hebat pada saat mendengar seruling setan yang dalam musik. Buktinya dia bisa berzikir sambil menari semalam suntuk, lailan tawilan, sepanjang malam. Dan ketika datang waktu sholat subuh, maka sudah lemas kakinya. Pas sholat qa'idan, maka cuma bisa sholat sambil duduk. Itu pun yang kuru sholat anak kodeiki. Dan sholat sambil duduk, ngebut lagi. Mematuk dalam sholatnya. Sebagaimana ayam jagung mematuk jagung atau yang lainnya. Dan orang ini membenci dan benci jika mendengar suara Al-Quran, wayansur anhu, dan lari meninggalkan suara Al-Quran. Lari di sini maksudnya larinya hati. Itu tidak betah. Kata orang Jawa tidak jenak. Wayatakallafuhu, dan dia perlu takalluf, perlu memaksakan diri untuk bisa mendengarkan Quran. Kenapa? Karena tidak ada pada dirinya rasa cinta kepada Quran, tidak ada perasaan dan rasa dan rasa lezat indah wujudihi ketika menghayati Quran. Namun dia suka mendengarkan tepuan dan siulan wartawan jadah indah mawajidu, dan dia bisa terlena ketika demikian asik, bisa larut ketika mendengarkan acara tepukan tersebut. Tawa jadah maknanya larut, tenggelam, asik. Fahadi, maka ini adalah, maka ini menunjukkan bahasanya kemampuan luar biasanya adalah kemampuan luar biasa kemampuan setan. Dan dia termasuk tercakup dalam firman Allah, dan siapa yang berpaling dari zikir Rahman. Zikir Rahman pernah kita bahas, ini ada 2 penafsiran. Dan pendapat yang paling kuat zikir Rahman maknanya adalah Al-Quran, peringatan yang datang dari Ar-Rahman. Maka kami ikat untuknya setan sehingga setan itu menjadi temannya. Jadi adalah penafsiran Syekhul Islam Al-Quran berzikir Rahman. Jadi maksud zikir Rahman adalah peringatan dari Al-Quran sehingga maknanya adalah Al-Quran, dan peringatan dari Allah sehingga maknanya adalah Al-Quran. Dan Allah berfirman, dan siapa yang berpaling dari peringatanku yaitu dari Al-Quran, maka untuknya ma'isyatan dongka, untuknya penghidupannya kesempit. Sebagian ulama salaf mengatakan ma'isyatan dongka maknanya adalah azab kubur. Alasannya karena lanjutannya ayat wabah wanaksu, dan kami bangkitkan dia. Makanya sebelum berbangkit, makanya artinya dikubur.